Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari yang begitu sangat cerah dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, yang pada hari ini kita akan membahas ayat ke-59 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أداعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Para pendengar rahimakumullah, surat Maryam ayat ke-59 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana ada generasi-generasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup di atas permukaan bumi ini, untuk memakmurkan bumi Allah ini, namun ternyata sikap dan tingkah laku mereka itu berbeda dengan yang dilakukan oleh generasi-generasi terbaik terdahulu. Ketika ada suatu generasi yang menyanyiakan salat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Menarik kalau kita perhatikan ayat 59 ini, karena setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara panjang lebar menggambarkan tentang para nabinya, dari sejak Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian kisah ibu dari Nabiullah Isa alaihi salam, Nabi Isa, ya, yang bahkan Nabi Isa sendiri mengatakan, ketika aku diperintahkan untuk melaksanakan salat, kata Nabi Isa. Kemudian setelah itu Allah menggambarkan tentang panjang lebar bagaimana para nabi-nabi setelah nabi-nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Idris, dan seterusnya. Semuanya itu adalah orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang yang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kemudian di ayat 59 ini Allah menggambarkan ternyata setelah diutus para nabi, setelah diutus para utusan-utusan Allah yang memberikan keterangan tentang apa yang harus mereka lakukan, tetap ada generasi-generasi yang kemudian menyanyiakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah. Kemudian datang sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan salat. Pertanyaan kita adalah, siapakah mereka ini? Apakah untuk suatu generasi tertentu, ataukah bisa ini generasi yang bisa dikenakan terhadap generasi yang akan datang setelahnya, generasi kita, mungkin generasi setelah kita sampai nanti datang hari kiamat? Jawabannya adalah bahwa di dalam keterangan ayat ini Allah menggambarkan secara umum, setelah para nabi diutus, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, akan ada kemungkinan nanti para manusia atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu menyanyiakan segala ajaran dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Ya, ini menjadi suatu perhatian kita bersama, karena di dalam keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam dan memberikan gambaran tentang bahayanya orang-orang yang menyanyiakan perintah Allah, terutama sekali dalam melaksanakan masalah salat. Bukankah di dalam hadis kita diberikan keterangan bahwa yang pertama sekali nanti dihisab pada hari kiamat itu adalah salatnya. Ketika salatnya bagus, maka amalan lain akan kemudian dihisab. Namun apabila ternyata ketika akan dihisab ternyata seseorang tidak melaksanakan salat dan tidak ada sedikit pun catatan tentang salatnya, maka seluruh amal perbuatannya tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin, yang akan memberikan gambaran secara lebih panjang lebar dan lebih detail tentang keterangan ayat ini. Silakan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Perdana. Ayat 59 sebagaimana Ustaz Perdana katakan tadi bahwa ayat ini bersifat umum, artinya ada keturunan Nabi. Keturunan Nabi Adam kita menemukan ada peristiwa Qabil dan Habil. Seharusnya keturunan Nabi Adam ini baik, tetapi pembunuhan pertama malah dilakukan langsung oleh anak dari Nabi Adam. Begitu juga keturunan Nabi Nuh, seharusnya anak Nabi Nuh ini baik, tapi kenyataannya anaknya juga durhaka kepada Allah dan kepada ayahnya. Tidak saja itu, istri Nabi Nuh pun termasuk orang yang tidak mau naik kapal yang menyelamatkan bukti dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim, kita menemukan ada keturunan dari Yakub, Bani Israel, yang kemudian menjadi orang yang paling durhaka kepada Nabi yang diutus setelahnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak mau masuk Palestina dan akhirnya tersesat selama 40 tahun di gurun Tih. Di dalam Al-Quranul Karim kita menemukan bahwa keturunan Rasul itu sebenarnya adalah orang yang mencintai Allah dan berpegang teguh pada ajarannya. Namun, kalau kemudian ada keturunan Nabi, keturunan Da'i, keturunan Mubalik, keturunan Ustadz yang tidak mencintai Allah dan berpegang teguh pada ajarannya, tidak menjadi para da'i, tidak menjadi para asatis dan mubalik, atau para nabi berkecil hati dan menghentikan dakwahnya dengan alasan urus dahulu keluargamu baru orang lain. Tidak. Karena apa? Karena memang ada bakat anak yang sudah dikasih tahu ribuan kali tetap juga masih membandal. Bagikan Nabi Nuh 950 tahun mengajak, cuma 40 pasang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh sebagai wujud keimanan mereka kepada Nabi Nuh. Jadi fa khalafa mim ba'dihi khalfun, mim ba'dihim khalfun, datang sesudahnya pengganti yang jelek, tidak membuat pesimis para orang tua. Dengan catatan, ajaklah anak sedini mungkin untuk sholat. Murhum bisolati inda sab'in wadribuhum inda ashrin. Ajak ketika usianya 7 tahun. Kalau misalnya sampai 10 tahun tidak juga mau melakukan sholat, pukul. Kalau misalnya ini tidak bisa dilakukan, keberadaan orang tua sudah disepelekan oleh anak. Ketika anak telah berani tidak sholat, ketika orang tua memerintahkan anak untuk sholat dan dia juga berani melawan perintah orang tua untuk sholat, maka konsekuensi lagi setelahnya wattaba'u syahwat. Anak tersebut akan semau gue. It's my life, kata anak sekarang. Ini hidup-hidup saya ya, suka-suka saya. Saya mau sholat, saya tak mau sholat. Saya mau puasa, saya tak mau puasa. Saya mau baca Quran, saya tak mau baca Quran. Saya mau kuliah, saya tidak mau kuliah. Saya mau sekolah, saya tidak mau sekolah. It's my life, katanya. Ini hidup-hidup saya. Akibat dari orang tua sangat longgar di dalam sholat. Adha'u sholata wa taba'u syahwat. Bila sholat telah dibengkalaikan, syahwat akan diperurutkan. Konsekuensi logis setelahnya, fasaufa yalqauna ghayya. Kelak mereka akan menemukan kesesatan. Orang yang mengikuti hawa nafsu, orang yang tidak sholat itu telah sesat. Jadi fasaufa yalqauna ghayya, ini bukan kesesatan yang mereka temukan kelak nanti. Sekarang mereka telah sesat, tapi nanti mereka akan mendapatkan konsekuensi dari kesesatan itu, yaitu neraka. Mereka kelak akan tersiksa. Maka kita menemukan di tafsir inspirasi, angkatan tak bertuhan yang hanya mementingkan diri sendiri pasti akan hancur binasa. Fasaufa yalqauna ghayya, pasti akan tersiksa, pasti akan menderita. Orang yang tidak sholat itu adalah orang yang sakit. Orang yang tidak sholat itu adalah orang yang menderita. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang tidak memiliki prinsip. sehingga dia dicucuk hidung bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya oleh setan. Begitulah digambarkan oleh Allah, fasawfa yalqauna ghayya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, catatan terpenting bagi kita adalah ketika kita mempertanyakan kembali apakah kita bisa menjadi orang baik tanpa salat, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang menjalani hidup ini dengan semaksimal mungkin tanpa salat. Jawabannya adalah tidak bisa, tidak akan mungkin ada kebaikan kalau ternyata orang tersebut tidak melaksanakan salat. Dia berbuat baik kepada terhadap orang lain, melakukan kebaikan, puasa, zakat, akan tetapi meninggalkan salat, tetap pada akhirnya tidak akan ada kebaikan baginya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa hadis Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, yang pertama sekali yang akan menjadi ukuran itu adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka yang lain akan dihitung. Tetapi kalau ternyata dia tidak melaksanakan salat, segala ibadah lainnya itu tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kenapa orang tidak akan mungkin bisa melakukan kebaikan secara maksimal atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang orang yang melalaikan salat tapi mampu berbuat baik untuk yang lain, mampu mengerjakan perintah yang baik untuk hal-hal yang lain, itu artinya sebenarnya ketika dia melaksanakan salat, dia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat-sangat dikhawatirkan pada saat dia melaksanakan kebaikan yang lain, apakah itu berzakat, apakah itu berpuasa, apakah itu haji, apakah itu membantu orang lain, tetap sangat dikhawatirkan bahwa niat yang ada ketika dia melaksanakan itu adalah niat untuk tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sudah karena yang lainnya. Oleh karena itulah mengapa salat ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yang harus menjadi catatan kita bersama, menjadi perhatian kita bersama. Salat itu adalah as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Kalau ternyata salat tidak didirikan, maka sama saja seperti ibarat sebuah rumah yang tidak punya tiang, tidak akan mungkin bisa berdiri dengan sempurna, bahkan tidak akan mungkin bisa berdiri sama sekali. Oleh karena itu, mari kami dari tim Safira Al-Azhar menghimbau kepada kita semua untuk memperhatikan kembali salat kita, untuk menjaga dan memelihara salat kita. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, marilah sama-sama kita mencoba untuk membina generasi kita saat sekarang ini, terutama sekali tentang permasalahan salat. Karena salat itu adalah tiang agama, maka cobalah memulai membina iman, membina agama kita dari melaksanakan salat, dan itu kita praktekkan kepada anak-anak kita. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safira Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.